indah yang selalu hadir dalam lamunanku. Antara aku dan dia berkasih mesra penuh kerinduan. Bahagia rasa di hati di saat dia kejung keningku. Terucap bisikan kata syahdu merasuk dalam jiwaku. Seakan ku ingin hidup 1000 tahun lagi di sampingmu. Oh bahagia, namun dalam nyata semuanya sirna sampai saat ini ku sendiri. Lagi di sampingmu.